momento que no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sahabat Alfil TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, menjelang siang, kita berjumpa kembali dalam acara Desain Dialog Santai dan Interaktif yang kali ini sangat istimewa dan insyaallah bisa menginspirasi kita semua. Di mana kali ini kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau lebih akrab dipanggil AA Gim, dengan narasumber yang selanjutnya yaitu Ustadz Nurdin Rivaldi SAG MPSI. Din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fir lana wa li walidayna wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, semoga menambah keberkahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anakku semua serta sahabat Alfida TV dimanapun berada, langsung saja ya, di tengah-tengah kita telah hadir Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim dan juga Ustadz Nurdin Rivaldi SAG MPSI yang insya Allah akan berbincang-bincang ya mengenai materi tentang spirit hijrah dalam membangun potensi diri, empati dan juga kebermanfaatan ya. Tentunya kebermanfaatan di masa pandemi ini ya seperti apa ya, insya Allah akan sangat menarik untuk kita semua kita saksikan ya. Siapkan posisinya ya, cari tempat yang enak dan juga catatannya ya, jangan lupa. Silakan bagi sahabat Rufia TV yang ingin bertanya bisa langsung menuliskannya di live chat kita dan insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Nurdin Rivaldi untuk langsung disampaikan kepada AA Gim. Baik, tak berpanjang kalam, langsung saja mari kita sambut ya narasumber kita yaitu AA Gim dan juga Ustadz Nurdin Rivaldi dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam integritas untuk sahabat Al-Fidah TV yang mulia dan bahagia. Kerdas Trimpia bersama Al-Fidah. Zikir, bismillah, Allahu Akbar. Sahabat Al-Fidah TV kembali bersama saya Nadine Rivaldi pada acara di Sabu Ustaz Alhamdulillah di Masya atau di Teragung AA Gim. Beliau adalah salah satu dai terkenal di Indonesia dan kita bangga memiliki dai seperti beliau yang terkenal dengan penyampaian melaksanakan membawa dan sangat menyentuh hati sehingga kata-kata beliau selalu menyentuh kalbu dan menginspirasi. Pada Desain ke-19 ini kita akan banyak berdialog dengan beliau mengenai spirit hijrah dalam membangun potensi diri, empati dan kebermanfaatan. Assalamualaikum, AA, gimana sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasanya di momen awal kita bertanya perkenalan tapi kayaknya seluruh rakyat Indonesia nggak kenal ya, jadi kita kayaknya nggak perlu menghafalkan ulang kalau saya langsung saja kepada tema-temanya ya. Nah, kebetulan kita di sekolah di Yayasan Islam Al-Fida dari kita sampai SMA kita semua ada dan kita sekarang sedang menyaksikan bersama, jadi kita sedang mengikuti. Kebaikan yang banyak, tebarkan salam. Yang ketiga, senyum, salam, sapa. Ayo sapa dengan penuh kehangatan, dengan penuh penghormatan. Enak, hadirin. Naiknya apa dulu ya? Kalau dulu kecil maaf, saya duduk di samping. Nah, sapa makin nyapa enak. Tapi sapaannya itu jangan sapaan yang membuat orang susah ya. Misalkan kok bapak hidungnya pesek ya, nggak boleh ya. Ibu, ya, kok kelihatannya orang lain six pack ini one pack, nah itu berarti gendut ya. Orang yang udah berambut putih, oh udah meninggalkan dunia hitam ya, itu berubah. Nah ini kata-kata pertanyaan, amat nggak usah ditanyakan. Sapa dengan rambut, sopan, sopan itu. Dan sopan ada orang kita, kita jangan mendahului beliau. Kalau beliau sedang ke masjid, biarlah ya, membuka pintu, kita bukakan pintu untuk orang lain ya. Kalau mau kita sedang berkendaraan, ada yang menyeberang, kita hentikan kendaraan kita dahulu menyeberang. Pokoknya senang mengalah untuk kemaslahatan bersama. Kita sedang duduk di bis kota, ada kakek-kakek, nenek-nenek sudah tua, kita berdiri. Ayo Nek, silahkan. Oh, itu kelihatannya sederhana, tapi itu sudah top lah, menyenangkan. Dan yang ketiga adalah saya bermanfaat baginya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat. Kenapa kita belajar? Supaya ilmu kita banyak. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Kenapa kita berlatih? Supaya kita makin terampil. Udah terampil supaya apa? Supaya bermanfaat. Kenapa kita menjemput rezeki lebih? Supaya rezekinya manfaat. Jadi kita belajar, berlatih, menambah wawasan ilmu, ya tujuan kita tuh kepada Allah mengabdi, kepada umat, makhluk bermanfaat. Kan sederhananya, kita berilmu itu supaya bisa mengabdi kepada Allah, bermanfaat untuk umat. Kepada Allah bertauhid, ini inti akhlak kan dua. kepada pencipta bertauhid kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Kalau tauhidnya kurang ya pasti susah bagus akhlaknya, karena dia jadi hamba dunia, harta gelar, hamba harta, hamba gelar, hamba subscriber, hamba follower, ya enggak, hamba, ya itu enggak akan bisa mulia, enggak bisa, dan tidak akan indah akhlaknya karena niatnya juga sudah hanya buat penilaian orang. Konten, semua konten, walaupun kontennya bagus, sepertinya dakwah, dalil, tapi kalau diniatkan hanya buat ditonton subscriber aja ya, dan tidak ada apa-apanya. Jadi tiga saya ini, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu, ini ditujukan hanya satu, supaya Allah ridho kepada kita. Bukan supaya dianggap sebagai orang baik, bukan supaya terkenal sebagai orang baik, bukan supaya orang jadi baik ke kita, bukan supaya orang tidak berbuat jelek. Enggak ada urusan. Kita berbuat tiga sah, cuma satu, supaya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan ridho kepada kita, menerima amal-amal kita. Sudah, nah itulah intinya. Karena ada orang yang berbuat baik supaya dianggap baik, supaya terkenal, dianggap baik. Tidak ada yang berbuat baik supaya dianya jadi baik ke kita, ya seperti pedagang ngejamu itu konsumennya dikasih minum, kasih supaya beli. Nggak boleh. Kalau kita mau ngejamu, jamu saja, ya. Ada yang berbuat baik ke adiknya supaya kakaknya naksir sama dia, itu juga sama. Kalau kita mau baik, ya baik saja, seperti matahari hanya memberi tak harap kembali, gitu. Nah itulah lolongnya. Keren banget ya, teman membuat materi yang bahasanya sebenarnya punya Alhamdulillah Allah menjawab dengan gas saja ya. Bagaimana kita bisa aman, bagaimana kita bisa menangkan dan tentunya bermanfaat juga buat orang lain. Nah, yang menarik-narik kita kan di SSN, dan di SSN ini kan rata-rata milenial ya, orang-orang milenial. Kira-kira amalan yang mereka ini di dunia mereka yang harus mereka siasati, karena kondisi sekarang pasti tidak ada lagi takut yang balik ke milenial. Kira-kira potret milenial yang sekarang ada teman-teman, dan mereka harus bersikap bagaimana mereka di akhir-akhir. Ya, ujian berat bagi anak-anak muda sekarang adalah teknologi, ya. Teknologi itu bisa nambah iman atau merusak iman, bisa nambah mulia atau nambah hina dengan teknologi, bisa nambah manfaat atau nambah merugikan orang. Jadi sekarang ini zaman takdir Allah ini, ya, bukan salah zaman, tapi memang zamannya begini, di mana maksiat itu sekejap bisa ada di tangan, juga ilmu, keimanan, kemakrifatan ada di tangan juga. Nah, karena dengan komputer, dengan HP sekarang, hal-hal yang paling tabu, yang paling memalukan juga sekejap bisa ada tuh oleh nafsu itu, ya. Tetapi hal-hal yang baik, itu nafsu tuh gak suka. Nah, ini dia. Makanya kalau kurang kuat iman, udah habislah waktunya tuh hanya untuk maksiat, minimal sia-sia. Waktunya terbuang sia-sia, main game terus, buka YouTube terus, habis saja waktunya. Ya, karena memang mereka secara nafsu dibuatnya menarik. Sedang ceramah-ceramah model gini nih kurang menarik nih. Ya, iya, ya, karena kurang atraktif, kurang, ya. Kita kan, saya kan nggak mungkin bawa-bawa segala macam supaya kelihatan menarik, ya. Nah. Jadi bagaimana sekarang konten dakwah itu dibuat semenarik mungkin, tetapi ikhlas lah ya, bukan sibuk dengan menariknya sehingga mengabaikan isinya, ya. Tapi isinya berbobot, tapi terasa menarik dan ringan. Ya, insya Allah kalau dilakukan dengan ikhlas dan profesional kelihatannya Nah, bagaimana nih peran orang tua yang sangat penting di dalam situasi begini ya? Orang tuanya itu harus benar-benar menyadari bahwa anak-anak kita tuh remaja tuh lebih tertarik ke gadgetnya daripada ke orang tuanya ya. Nah, kalau orang tuanya galak, ketus ya, bisanya cuma hey, sholat udah ngaji belum? Nah, hanya itu aja standar ya, belum lagi galak kerjanya nyuruh dan melarang. Nah, ini mungkin anak mendengar tapi dia tidak masuk ke hati. Ah, boleh menunjukkan satu gambar ya, ini ya. Tayangan DP MK Digital bisa ditayangkan di dalam singa nih ya, mudah-mudahan jelas nih. Nah, dalam tayangan singa ini menarik untuk dikaji nih, coba lihat. Heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going on. Right. She actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day. And the love is born, hasn't it? Ya, coba apa yang kepikir, Ustaz? Singa itu memeluk dengan penuh kerinduan, dengan kasih sayang. Ya, padahal ini binatang buas. Nah, tapi kenapa anak-anak kita nggak memeluk orang tuanya seperti itu? Gak memeluk gurunya, apa karena kecantikannya singa ini memeluk si ibu itu? Kita tes aja sekarang, cari murid paling cantik masukkan ke kandang singa, coba hasilnya bagaimana. Apa karena gelarnya, apa karena kepintarannya, apa karena kekayaan? Bukan, ternyata ibu ini pernah menolong singa itu waktu kecil ya, 6 tahunnya penuh dengan kasih sayang, ketulusan, dan singa tidak bisa melupakannya. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh gadget teknologi, dan ini dimiliki oleh orang tua dan para guru. Jadi murid-murid yang rindu kasih sayang, dia tidak akan ketemu dari komputer, tidak akan ketemu dari HP, tapi ketemu dari ibu bapaknya, dari kakaknya, dari guru-guru. Ini yang tidak bisa dikalahkan oleh gadget sekarang ya. Nah, makanya kalau kita merasa anak-anak kita sekarang amat dekat dengan gadget, maka ibu ini, orang tua ini harus mengeluarkan inti dari kekuatan kemanusiaan adalah kasih sayang dan ketulusan. Ya, singa aja bisa luluh hatinya, masa anak-anak kita enggak? Tadi menarik nih, ternyata sifat ibu ketika dalam kondisi yang baik itu selalu didominasi dan baik ini juga bagaimana ketika kita berbuat baik terus apa yang kami dapatkan itu karena ada kepentingan nafsu ya. Nah, ini sangat berhubungan dengan kalangan yang berarti itu mengalami dengan pergaulan. Karena saya lihat tuh alamnya bukan cuma Oh jelas sekali seseorang itu akan mengikuti temannya bergaul dengan penjual minyak wangi ya. Nah, inilah yang ujian terberatnya. Anak-anak muda kita sekarang dihujani oleh berbagai informasi yang mudah mereka akses dan menarik buat mereka. Nah, itulah, dan kajian agama, nasihat-nasihat kadang kurang menarik buat mereka. Tapi kalau yang memberi nasihatnya itu benar-benar ikhlas dan penuh kasih sayang. Seperti ibu tadi ya, ibu tadi tidak mengerti menasehati singa ya, singa jangan galak, singa kamarus enggak dinasihatin itu udah susah ngobrol bahasa Cina ya. Ya tapi ibu ini membelai singa itu dengan kasih sayang, memberikan air susu, memeluk. Nah bahasa ini bahasa yang tidak dimiliki oleh teknologi apapun. Nah jadi akan berat sekali kalau anak-anak muda kita sekarang sibuk dengan gadget dan tidak mendapatkan kasih sayang, ketulusan dari lingkungannya. Nah, kasihan nantinya hidupnya akan lebih berat. Makanya usahakanlah selain dengan gadget, selain dengan ya orang tuanya juga hidupkan dengan aktivitas kasih sayang lainnya. Misalkan memiliki tanaman, memiliki ikan ya, atau kucing bolehlah dipelihara. Karena akan menghidupkan hati kalau dengan gadget terus dia ketemu dengan benda mati terus dan susah hidup hatinya, apalagi kalau yang ditontonnya hanya perang-perangan, tembak-tembakan atau bahkan pornografi, wah rusak saja itu, kerusakannya bisa permanen di kepalanya. Kasihan benar memang anak-anak muda kita sekarang kalau tidak dibantu menghadapi zamannya dengan baik. Makanya orang tuanya harus lebih kreatif, guru-gurunya harus lebih kreatif, dan utamanya kasih sayang ini. Iya. Ini bukan dengan potensi ya. Kan anak-anak milenial tanya tentang saya tuh bagaimana saya mau masuk sekolah yang sifatnya keagamaan, langsung agama, atau sekolah yang sifatnya keduniawian. Gini ya, bahwa tiap orang punya potensi yang berbeda-beda, satu sama lain bakatnya beda, potensinya kan tiap orang tuh unik ya. AA dititipin anak 11 ya, beda-beda. Di pesantren ribuan santri juga beda-beda ya. Dan di antara anak itu ada yang udah kecenderungannya, ada yang seneng ngapalin Quran, ada ya, ada yang ke teknologi aja, ada yang maunya teh masak terus. Nah yang paling penting seperti membuat bangunan ya, mau dibikin apa aja modelnya, penting fondasinya. Nah fondasinya itu ketauhidan. Jadi buatlah anak-anak tuh mengenal Allah dan mengenal amal-amal yang disukai Allah. Nah, kalau anak-anak udah mengenal Allah ya, dia mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun, nanti akhlaknya baik. Ya, sisi kesibukannya ya. Ya. Oh iya, iya, karena nggak mungkin semuanya jadi ustad, ya nggak. Ya, itu masuk ke Indonesia aja, Islam masuk ke Indonesia kan lewat para pedagang, pebisnis yang berakhlasannya nggak ada, kayak bikin bangunan tidak ada fondasi, nanti roboh. Menarik banget ya, bagaimana masih ikan karakter nih, kita ini sekarang ini bagian dari proses pembentukan karakter ya. Terus apa harus kita sambil minum ya. Ya silakan. Nah kira-kira kita masukannya buat sebuah sekolah ya, bagaimana supaya maksimalkan peran kita dalam pembelajaran ini sama bisa langsung sasaran ya. Nah kita sebenarnya terus tadi yang potensi juga kira-kira masukkan kita nih. Karakter itu kita bagi 4 kuadran ya. Ya yang ketangkep, pokoknya mah apa sajalah. Ya udah jelek tapi tidak bisa merealisasikan kejelekannya karena kelemahannya. Nah yang bahaya itu namanya karakter jeku, jelek tapi kuat. Nah ini yang rusak tapi kuat ya. Misalkan jeleknya tuh orangnya tukang pamer, tidak jujur, sombong, tapi dia berani, dia disiplin mencari keburukan itu, dan dia tidak mengenal menyerah. Nah, inilah para koruptor dan sebagainya. Nah, yang kita rindukan adalah karakter baku, baik dan baik. Baiknya itu ada tiga: ikhlas, jujur, tawadu. Nah, ini dia. Ikhlas itu ketauhidannya, kejujuran itu tidak munafik, tawadu itu tidak takabur. Karakter kuatnya, fondasinya tiga juga. Disiplin, berani. Berani itu artinya mengambil sikap ya. Berani, disiplin, dan tangguh. Nah, kalau ini ada nih, udah pemberani, disiplin, tangguh, tapi dia orangnya ikhlas, jujur, tawadu, jadi dia. Karena ada yang suka ngebangun karakter baik aja nggak cukup, harus ada karakter kuatnya, ya kan? Nah, gimana caranya ngebangun karakter baku nih? Yang pertama adalah guru-gurunya dulu harus jadi tauladan, ya. Karena dalam pembangunan sistem itu yang paling penting itu adalah membangun keteladanan. Mau ngomong apa aja gurunya, kalau nggak cocok dengan kelakuannya jadi bahan ketawaan. Sabar, kalian harus sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Allah tuh suka sama orang sabar, tahu? Kamu mau ke surga, hah? Mau ke surga? La tadzub wala kal jannah. Jangan marah-marah bagimu surga. Ngerti kalian? Jadi gurunya kayak nggak pengen ke surga gitu ya. Jadi pertanyaan pertama dari kepala sekolah, pengurus yayasan, guru-guru, pertanyaannya, saya ini ngasih contoh apa? Saya ini ngasih keteladanan apa? Tenang dulu mikirin murid ya, pikirin diri aja dulu yang benar. Kalau gurunya ngerokok, terus mau gimana? Ya enggak? Itu kan murid-muridnya pasti bingung. Kan ada kakek-kakek ngerokok, terus kata cucunya, kek, bagi dong rokoknya. Gak boleh. Kenapa gak boleh ngerokok? Merokok tuh bahaya, tahu? Gitu. Itu kata si kakek itu sambil kata cucu ini, kakek ini gagal jadi tua. Udah tahu bahaya, disedotin terus. Nah, yang pertama ini kegagalan utama pendidikan adalah kegagalan tim keteladanan. Repot lah kalau nggak ada keteladanan. Jadi kalau ingin murid disiplin, ya gurunya disiplin. Kalau ingin muridnya sopan, guru paling sopan. Kalau ingin muridnya ramah, guru paling ramah. Rasulullah gurunya. Di antara semua orang yang paling sopan ya Rasul. Yang paling ramah ya Rasul. Ya nggak nuntut orang lain ramah. Rasul contohin aja. Jadi kalau nanti di sekolahnya guru-gurunya nggak ingin muridnya sabar, ya gurunya yang sabar. Gurunya yang sabar. Iya. Yang kedua namanya diklatna pendidikan supaya paham, bukan supaya tahu ya, supaya paham. Latihan supaya bisa, pembinaan supaya konsisten. Nah, jadi tidak cukup, pendidikan itu sangat tidak cukup. Kayak dididik supaya paham kuda, nggak bisa. Harus dilatih juga supaya bisa berkuda, ya nggak? Dan harus dibina supaya terus bisa. Teman-teman, ini tolong yang memanah ada nggak nih? MK Digital, ya kita lihat hiburan ya. Iya. Memanah botol di atas kepala. Ya, tampilkan hiburan. Oh, lihat. Tuh botolnya di atas kepala. Siap. Ini ngasih tahu loh. Waduh, bahaya banget. Oh, lihat nih ya. Emang kecil ya gambarnya? Nah. Oh. Ya, apa coba yang manahnya tuh? Kan A-A-nya ini ya? Lah bagaimana A nyuruh anak santri mana kalau kiainya gak mana, ya kan? Itu yang disuruhnya A, saya belum tentu mau tuh A-nya. Iya, kalau belum tahu belum tentu mau, kalau santri mah mau ya. Karena udah resiko tinggi banget tuh A. Nah, ini tuh bukan masalah jagoan, tapi masalah disiplin berlatih. Ini sambil MK Digital, tolong siapkan yang push up itu ya, yang pertandingan push up. Gak apa-apa lah ya, hiburan ini ya, karena ini kan anak-anak muda banyak, sambil disiapkan nih. Coba itu saat ini sambil mereka menyiapkan apa yang kepikir tadi tentang memanah tadi, itu adalah intinya disiplin latihan. Iya, ya, jadi dididik supaya bisa, dididik supaya paham, dilatih supaya bisa, dibina supaya konsisten. Nah sekarang sudah hampir setahun nih jarang berlatih memanah. Disuruh begitu nggak mau sekarang, ya, karena sudah tidak terbina, ya. Nah. Wow, lihat, wah, pertandingan. Wow, lihat badan lawan-lawannya nih kan. Wah. Yang satu ini, yang satu lagi itu taekwondo. Atlet taekwondo. Nah, kalau ini mah bosnya hanya pemanis aja. Eh, majuin deh ke tengah-tengah deh. Ya. Yeah. Harus istimewa dan mudah. Hah? Iya, harus istimewa. Iya. Bagus. Satu. Tiga. Jadi ini lagi pelatihan. Nah, lalu diajak aja hiburan ini malam-malam ini ya. Ini maksudnya, aduh kasihan nih satu nih. Ustaz Nurdin, apa yang kepikir? Ah, emang lu menayangkan. Ayo, apa yang kepikir? Tapi itu kayaknya muridnya memang benar-benar mengakui kedikdayaan itu, bukan sekedar dia hormati gurunya, ya bukan. Yang satu itu atlet taekwondo, ya yang satu lagi fitness. Ya. Itu adalah rahasianya disiplin. Ya, karena nah, sekarang ini beberapa waktu disiplin memanah, kurang disiplin pusat, berkurang kemampuannya. Jadi kita tuh jangan kagum kepada prestasi, jangan, gak ada apa-apanya prestasi itu. Kagum itu kepada kedisiplinannya. Kalau orang disiplin mah berprestasi aja. Hilang disiplin, hilang prestasinya. Kayak Tiger Woods itu yang main golf. Hebat itu sekali pukul karena berapa ribu kali dia mukul. Nah kita tuh suka kagum kepada hasil. Itu yang membuat kita nggak bagus. Tadi kan, wah itu bisa mengalahkan. Iya, karena saya latihannya terus-terusan. Sekarang nggak latihan jadi lesu. Mungkin menarik ya, karena menurut saya ketika bicara-bicara mengalah, kita ini sudah selesai. Nah, salah satu tadi keteladanan bisa ya, kita berkonsisten dan sebagainya. Nah, ini ayat yang sementara di konteks keikhlasan. Emang kenapa? Berarti suka mengamati AA ini ya. Jadi sebetulnya gini ya, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair, semua urusan itu baik baginya. Nah ini dia nih, jadi mau dipuji jadi kebaikan, dicaci jadi kebaikan, ya enggak? Diangkat jadi kebaikan, dihantam juga jadi kebaikan. Ah iya, itu dia rahasianya nih ya. Ya memang sunatullahnya kan, Rasulullah juga orang Nabi itu paling berat ujiannya, sesudah itu kan para ulama. Jadi kalau ulama gak pernah diuji ya gak bisa. Diajakin guru saya begini, kalau mau jadi ulama yang benar-benar keluar sarip hatinya, harus siap seperti kelapa. Satu, siap dijatuhkan dari pohon yang sangat tinggi, jatuhnya juga gak pernah pelan, udah jatuh segitu kerasnya, dijambak sampai gundul. Wah, kan sabutnya udah gundul, digetok pakai golok sampai belah, udah belah dicungkil sampai keluar tuh kelapanya, udah keluar disisit sampai mulus, udah mulus diparut sampai remuk, udah parut diperas, baru keluar tuh saripatinya. Nah itulah ulama tauhid katanya. Saya juga, waduh, berapa lama ya saya harus begini? Tergantung bisanya, apa caranya menghadapi semua itu. Nah kata guru saya sederhana sekali, caranya adalah nggak akan saya keluarin rahasianya. Jadi rahasianya tuh kata saya tuh adalah PDLT. Jadi jadi fokus PDL itu perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Udah itu aja. Jadi nggak usah mikir apa-apa, orang mau ngomong apa, mau gimana, itu mah urusan mereka. Urusan stem air mata tobat sebagai upaya memperbaiki diri, ya nggak? Dan kalau melakukan sesuatu maksimal dan lillahi ta'ala, nggak boleh pamrih apapun. Pokoknya berhenti ngarep apapun dari makhluk. Cukup perbaiki diri, habis-habisan air mata tobat, cari terus kekurangan kesalahan orang, mau ngomong apa aja, gak ada masalah sama sekali. Tuhan kita bukan mulut orang, bukan tulisan orang. Tuhan saya adalah Allah, yang ngatur hidup saya adalah Allah, yang menentukan takdir saya adalah Allah, yang ngebagi rezeki adalah Allah, yang melapangkan kubur Allah, yang punya surga juga Allah. Orang mah gak punya apa-apa. Tenang, gak ada masalah. Mau nulis apa aja, mau ngomong apa aja, monggo. Iya, gak ada urusan. Itu mah urusan dia dengan Allah. Urusan saya sih, yang saya bisa tobat gak, memperbaiki kesalahan. Dan urusan saya yang kedua adalah bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik gak dalam hidup ini. Dan lillahi ta'ala, kayak jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, gak usah mikirin ingin kelihatan atau tidak. Seperti akar pohon, menumbuhkan pohon tegak, rindang, berbunga, berbuah, dia sendiri gak kelihatan. Atau seperti matahari, memancar cahaya terus, dia tidak mengharapkan apapun. Gitu. Jadi yang bikin menderita itu adalah terlalu banyak berharap dari makhluk dan tak ke makhluk. Betul. Saya jadi mencari Ali siapa? Ali. Yang jelas Ali kan ada Ali Nurdin, Ali Muhammad Ali. Yang paling keren, yang paling luar biasa itu adalah membangun potensi. Berarti bisa jadi hari permasalahan itu yang luar biasa, bisa jadi ya, sampai dapat sampai kalimat yang benar. Oh iya ya, tapi beliau lebih dahsyat lagi cobanya, saya nggak ada apa-apanya. Iya, artinya maksud saya ada permasalahan hidup yang ada di dalam hati, sebagai sebuah membangun konsensi. Gini, kan orang itu menderita karena jaim ya, pengen dinilai, pengen dipuji, pengen diakui orang, pengen dikagumi orang, pengen dibalas. Itu yang bikin orang jadi nggak berkualitas tuh itu ya. Jadi casing aja, topeng aja yang dibangunnya tuh ingin kelihatan hebat, keren, jadi isinya enggak ya. Jadi kalau diganggu sedikit casingnya tuh, wow, udah heboh sekali ya. Tapi bagi orang yang sibuk membangun isi, ya casing masuk aja lah ya, nggak ada apa-apanya casing, namanya juga bungkus. Yang penting isinya berlian, ya nggak. Tapi kalau yang isinya sampah, kayak botol ya, dia kalau botol, kalau diisi air 5.000 sebotol, ya nggak. Ganti isinya dengan jus, jadi 20.000. Ganti isinya dengan madu, jadi 100.000. Jadi yang menentukan tuh isi. Ganti dengan comberan, udah nggak ada harganya, ya nggak. Nah orang lebih sibuk ke casing, ini yang membuat orang itu nggak bisa tenang hidupnya, nggak bisa kuat menghadapi cobaan karena casing yang dibangunnya itu ya bungkusnya, bukan isinya. Jadi dia takut sekali kehilangan casing, takut kehilangan gelar, pangkat, jabatan. Nanti nggak disebut gelarnya aja emosi, ya nggak disebut hadinya emosi, nggak dipanggil ustadz emosi, apa sih ya, nggak dipanggil haji aja emosi. Jadi karena casing, karena hidupnya hanya membangun casing, topeng, hanya penilaian orang, jadi nggak pernah tenang hidup tuh, nggak pernah berkualitas juga. Sebenarnya saya pengen banget ya, nyambung banget ngobrolnya buat saya. Ini buat pribadi kelihatannya dari tadi. Jadi mewakili yang lain. Mewakili yang lain ya, alhamdulillah. Nah, saya ingin ada satu pesan asing kan waktu Pak waktu ini juga ada pas dari ini yang mungkin buat suara dari tanah bagaimana, terus guru kita bagaimana, terus dari wali bagaimana, pesan nggak buat yang saya dari mana mungkin buat kita semua dari siswa siswa kita semuanya bagaimana lah biar tetap suara terus terus kita walaupun dalam kondisi dasi nabi, terus kita guna nih tetap bersabar terus misalnya walaupun kondisi kayak gini, silakan buat siswa-siswa silakan. Ya dedekku sekalian, jangan takut dengan masa depan. Takutlah kita tidak ditolong oleh Allah menghadapi masa depan. Karena masa depan apapun ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah memudahkan pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak menolong tidak pernah terjadi. Maka silakan bercita-cita apapun, tapi ingat Allah lah yang menguasainya. Maka dekatilah Allah. Kalau Allah mudahkan, pasti akan mudah. Ya. Jadi jangan takut menghadapi apapun, tapi takutlah jauh dari pertolongan Allah. Kepada guru-guru, ini adalah amanah, ladang amal, ladang pahala. Jangan ngarep apa-apa dari murid untuk kepentingan pribadi. Berikan yang terbaik, keteladanan, ilmunya, dan jangan lupa doanya. Insya Allah, Allah yang membolak-balik hati para murid. Kalau Allah ridho kepada guru, tinggal Allah balikan sejahat di murid. Sebagai guru, kita tidak bisa membulak balik hati siapapun. Tapi kita harus, rumusnya adalah, tun. Mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan kita sebagai seorang dan terima kasih luar biasa nih di tengah kesibukan yang menyemangatkan di sekolah kami yang masih kecil ini. Kecil besar yang penting mah diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah. Terima kasih. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sudah pekat ya. Mudahan ya. Ini kalau diizinkan bantu nanti tayang di medsos boleh juga nih. Lumayan ada 18 juta tuh yang ikutnya kalau nanti pada nonton semua. Oke, tolong ini di media MK ya di kalau udah diizinkan ya kalau tayangkan semua message saya ya. Ya mungkin hari Minggu pagi gitu ya. Ya, supaya banyak yang nontonnya ya. Oh ya, assalamualaikum. kasih teman-teman, anak-anakku semua, pengalaman ini alhamdulillah luar biasa karena ini. Dan insyaallah apa yang dia sampaikan dan mengatakan tadi di dalam terus melakukan baik-baik-baiknya dan saat-saat kita kembalikan baik-baik-baiknya sendiri kita. Dari saya, seakhiri dan untuk pemerintah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Dimasukkan ke forum dia. Di